wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya, tafadhal dibaca di sini Zaki. Kencengkan dikit suara antum. Usamata qatla, qatla itu maf'ul dari ankara. Qatla man qala la ilaha illallah wa qala lahu qatalahu la ilaha illallah. Dan kaum musyrikin mereka memiliki syubhat yang baik, yaitu mereka menyatakan bahwasanya Nabi SAW mengingkari Usamah, ya, atas pembunuhan yang dilakukan oleh Usamah terhadap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Wa qala, dan Nabi bersabda, qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Apakah engkau telah membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Terus dan demikian pula dengan sabda Nabi, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia jika mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan hadis-hadis yang lain fil kafi amman qalaha, terkait tentang menahan diri atau tidak membunuh orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Terus lanjut, baik, maksud dari mereka kalangan jahalah tadi, orang-orang bodoh dari kalangan musyrikin tadi, maksudnya apa mereka membawakan hadis Usamah ini? Bahwasanya orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia tidaklah kafir, tidak pula boleh dibunuh. Ya, walaupun dia melakukan ini dan itu dari berbagai macam jenis kekufuran sekalipun. Terus kenceng dikit suara itu. sebagai jawaban kepada orang musyrik yang jahil ini, ya, al-juhal ma'lum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatala al-yahud wa sabahum wa hum yaquluna la ilaha illallah. Padahal itu sesuatu yang telah diketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang-orang Yahudi dan melawan mereka, sedangkan mereka orang-orang Yahudi juga mengucapkan la ilaha illallah. Wa anna ashhaba, dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam qatalu bani Hanifah, mereka pun para sahabat memerangi kaum bani Hanifah. Padahal kaum Bani Hanifah ini mengucapkan dua kalimat syahadat, wa yusallu wa yad'una al-islam, mereka pun salat dan mengklaim sebagai orang Islam. Demikian pula tatkala Ali bin Abi Thalib membakar mereka, orang-orang yang bodoh yang menetapkan bahwasanya amukiruna anna man ankara ba'sa kufira. Ya, demikian pula dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang membakar orang-orang yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib karena mereka gulu terhadap Ali, menyembah Ali. Mukiruna anna man ankara ba'sa kufira. Ya, dan orang-orang jahil itu pun mengakui bahwasanya siapa saja yang mengingkari hari kebangkitan, hari kiamat, maka dia dikafirkan. Ya. Wa qutila, dan dia dibunuh. Walau qala la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Wa anna man jahada syai'an min arkanil Islam, dan siapa saja yang menentang salah satu dari rukun-rukun Islam, kufira, maka dia dikafirkan. Wa qutila, dan dibunuh. Walau qala la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Terus lagi. khaira tanfa'u ila jahala fa'an min furu'i wa tanfa'u ila jahala at-tauhid alladhi huwa asasu dini rusuli wa rasuli walakinna ahda allahi ma fahimu ma'na al-hadithi ma'na al-hadithi taib berikutnya taib now ya maka bagaimana bisa la ilaha illallah ya tidak berguna bagi seseorang apabila dia mengingkari salah satu dari cabang persoalan di dalam Islam. Apabila dia mengingkari salah satu cabang dari permasalahan Islam. Ya, wa tanfa'uhu idza jahada tauhid. Namun ternyata la ilaha illallah berguna, bermanfaat buat dia apabila dia mengingkari tauhid. Ya, alladhi huwa aslu dini rusuli wa rasul, yang merupakan ya pangkal atau pokok dari agama para rasul dan induknya, kepalanya. Coba begini, ini Syekh hendak membawa kita kepada logika. Ya, kerangka berpikirnya, orang yang mengingkari wajibnya sholat, apa hukumnya? Kafir. Orang yang mengingkari wajibnya zakat, apa hukumnya? Kafir. Orang yang mengingkari wajibnya haji, apa hukumnya? Kafir. Orang yang mengingkari wajibnya puasa, apa hukumnya? Kafir. Ini merupakan furu'. Paham gak sini? Ujungnya apa? Pangkalnya apa? Asasnya apa? Tauhid. Nah, ada orang yang mengingkari tauhid. Mengingkari tauhid itu maksudnya apa? Mengingkari bahwasanya Allah hanya Allah yang berhak diibadahi. Dia mengingkari, dia menyatakan boleh-boleh saja memberikan ibadah kepada Nyi Roro Kidul, kepada makam wali, orang soleh dan seterusnya. Kok bisa bermanfaat la ilaha illallah buat dia? Walaupun dia membolehkan beribadah kepada Nyi Roro Kidul, dia tidak kafir. Kenapa? Karena dia mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan si musyrikin ini paradoks, meyakini dia mengucapkan la ilaha illallah tapi mengingkari wajibnya sholat. Apa kata si musyrik ini? Dia kafir. Ini paradoks. Lebih tinggi mana, tauhid atau sholat? Yang seorang sholat tanpa tauhid gak bakal diterima. Paham gak sini? Lebih tinggi mana orang enggak mengingkari zakat kafir walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini mengingkari la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? La ma'budu bihaqqin illallah. Ini perkara yang jeli, bukan perkara yang khafi. Perkara yang jelas terang benderang bahwasanya tidak boleh diberikan ibadah kepada selain Allah. Ya. Kok bisa? Padahal orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak mau bayar zakat tapi tidak menentang zakat, enggak kafir dia. Cuman pemimpin mengambil harta zakatnya secara paksa. Tapi dia tidak dikafirkan. Kecuali kalau dia menolak, dikafirkan. Ini menolak zakat. Paham gak sini logikanya? Yang hendak dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini. Terus baca lagi segi. Oh iya berikutnya. Walakinna a'da Allahi, namun musuh-musuh Allah tadi dari kalangan musyrikin. Ma fahimu ma'na al-hadis. Mereka gak paham makna hadis ini. Terus. Ini dulu kita bahas. Ya. Fakri, amma hadis Usama, adapun hadis Usama. Ya, hadis Usama yang ma'ruf, yang dia membunuh musuh ketika musuh terdesak, kemudian musuh mengucapkan la ilaha illallah tetap dibunuh oleh Usama radhiyallahu anhu. Fa innahu qatala rajulan, maka Usama membunuh seseorang di dalam Islam yang mengaku telah berislam. Saya mengucapkan la ilaha illallah bisa tapi annahu dhanna. Ya, dengan sebab Usama menyangka annahu maddahu, orang tersebut mengklaim Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah, tidaklah orang tersebut mengklaim sebagai Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah illa khaufan ala damihi wal mali, kecuali karena khawatir, ya, karena khawatir akan keselamatan darah dan hartanya. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itulah Usama ketika ditanya oleh Nabi kenapa membunuh, Usama menyatakan innahu kana muta'awwidan, orang ini cuma cari selamat saja. Baik, ya. Berikutnya, war rajulu idza adharul islam, kemudian seseorang apabila dia menampakkan keislaman, Wajib al-kafu anhu, maka wajib bagi siapapun untuk menahan diri dari dia. Tidak boleh disakiti, tidak boleh diambil harta, ditumpahkan darahnya. Hatta yatabayyana minhu ma yukhadibu dzalika, hingga jelas dari dia hal-hal yang menyelisihi keislaman dia. Artinya jelas bagi dia orang tersebut telah melakukan pembatal keislaman. Wa anzalallahu fi dzalika, dan Allah telah menurunkan firman-Nya berkenan dengan hal ini dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu, apabila kalian berperang di jalan Allah maka tabayyunlah. Terus lanjut ayat fatasabbatu, yaitu tasabbut, yaitu cross check lagi, periksa lagi. Terus baik, berikutnya. Fal ayatu, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya wajib untuk menahan diri. Wajib untuk menahan diri, tidak menumpahkan darah seorang muslim, mengkafirkannya dan seterusnya, ya, wa tasabbut. Ya, dan juga wajibnya untuk cross check. Fa in tabayyana minhu ba'da dzalik. Nah, apabila telah jelas orang tersebut ternyata ma yukhalifun Islam, orang tersebut menyelisih Islam. Artinya orang tersebut malah melakukan pembatal-pembatal keislaman. Ya. Kutila, maka orang tersebut dibunuh oleh pemerintah dikaulihi, berdasarkan firman Allah, fatabayyanu, maka prosek kali kita. Walau kana la yuqtalu idza qala ha lam yakun litasabbuti ma'nan. Ya, karena apabila tidak dibunuh sama sekali karena dia mengucapkan la ilaha illallah, maka cek dan riscek ini, tasabbut ini enggak ada maknanya sama sekali. Ya, jadi inilah pandangan para ulama ahli sunnati wal jamaah mengenai hal ini. Bahwasanya kisah Usama ini sama sekali bukan dalil bagi orang-orang untuk membela pelaku kesyirikan agar tidak terkena vonis kafir. Kalau dia sudah melakukan pembatal la ilaha illallah, ya, maka dia sudah berhak untuk dikafirkan selama telah terpenuhi syarat, tidak ada penghalang. Perkara-perkara yang jelas, maka ini tidak ada penghalangnya lagi. Ya, kecuali dia baru masuk Islam atau dia tinggal di pelosok, ya, atau pada perkara yang khafi. Taib barakallahu fikum. Ya, mengenai kisah Usama ini, Nabi SAW tidak membebani Usama dengan segala macam konsekuensi, ya, melainkan Nabi SAW memberikan tekanan dan menyalahkan Usama. Nabi SAW tidak mengkisos Usama. Kalau paham di sini, kan Usama membunuh seorang yang mengucap la ilaha illallah. Dikisos gak si Usama? Dikisos gak? Dikisos gak? Gak dikisos. Gak dikisos. Harusnya kalau Nabi betul-betul mengakui orang tersebut Islam, ya, maka Usama sudah dikisos. Ya, dikisos gak ada lagi. Apalagi coba? Gak ada lagi. Hukum Islam berlaku saat itu. Hah? Ada Nabi SAW. Gak dikisos sama sekali. Tapi barakallahu. Ya. Nabi memberikan tekanan. Ya. Nabi SAW berulang kali memojokkan Usama sampai Usama menyatakan dia berharap itu aja dia masuk Islam, baru masuk Islam aja. Nah, ya. Dan Nabi SAW tidak menerima uzur Usama. Usama menyatakan wahai Rasul, inna hukana muta'awidat wahai Rasul, itu cuma ketakutan aja mengucapkan la ilaha illallah. Nabi enggak menerima, Nabi terus memojokkan Usama. Aku tahu tahu ba'da maqala la ilaha illallah, sampai bingung Usama. Ditanya lagi kepada Nabi, aku tahu tahu ba'da maqala la ilaha illallah, apakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Ya. Ini peringatan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak mau mengkisos Usama. Paham enggak di sini? Nah, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memberikan penjelasan kepada Usama, kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka tidak tidak boleh ditumpahkan darah hartanya sampai jelas hal-hal yang menyelisihi Usama. Apa menyelisihi keislaman dia? Terus lanjut lagi jadi kajari kan hadis ulukhor al akhorun kan? Wajarilah anak ada anak Rasulullah SAW. Kata qala fil qawarij ayna ma yakunun faqtuluhum la in qatalukum wa in qatalukum la taqulannahum qatla 'adil. Kadzalika al ahadisul akhar. Ya, demikian pula dengan hadis-hadis yang lain. Wa amsaluhu dan yang semisalnya maknahu maknanya ma dzakarnahu yang telah kami sebutkan. Anna man adzara al-islam wa tauhid, maka barang siapa yang telah menampakkan Islam dan tauhid. Ya, wajib al-kaffu anhu. Maka wajib bagi siapapun untuk menahan diri dari membunuh, menumpahkan darah atau mengambil harta orang yang telah menampakkan Islam dan tauhid tadi. Ya illa in tabayyana minhu ma yunaqidu dhalik, kecuali jika jelas bagi dia nampak perbuatan yang menyelisihi dari tauhid dan Islam orang yang mengklaim tadi. Dalilnya ala hada atas hal ini adalah karena Rasulullah SAW qala alladhi qala Nabi SAW yang bersabda, beliau menyatakan aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Nabi SAW berkata kepada Usama, apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Ya. Wakala dan Nabi SAW juga bersabda, Umir Tuhan Mufatilan Nas hatta yang mula la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wahuwa alladhi qala fil khawarij, Nabi pula yang bersabda tentang khawarij. Ya. Nabi SAW bersabda, Aina malakitumuhum faqtuluhum, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla adil. Kata Nabi SAW, dimanapun kalian dapati mereka, maka perangilah mereka. Karena jika aku menjumpai mereka, aku akan benar-benar membunuh mereka. Ya, seperti pembunuhan kaum 'Ad. Ya, yang tidak tersisa sedikit pun. Ya. Pembunuhan terhadap kaum 'Ad yang tidak tersisa sedikit pun. Terus lanjut. Yuhaqqiruna. Musqalik lamma akhbarahu rajulun annahu mana'u as-sakata hatta anzala Allahu ta'ala ya ayyuhallazina amanu in ja'akum kadhibun bi nabain fatabayyanu fa kana ar-rajulu kadhiban 'alayhim wa kullu hadha yadullu 'ala anna murada nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadithi allati allati tajju biha ma dzakarna. Kadzalika al-ahadisul akhar, demikian pula hadis yang lain. Ini sudah dari mana tadi? Wa ma akunhim, padahal khawarij ini, mereka ini khawarij ini adalah mereka ini min aktsaritasi ibadatan wa tahlilan, adalah di antara orang-orang yang paling banyak ibadah dan tahlilnya. Ya, mereka banyak mengucapkan ucapan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namun tetap dibunuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan agar mereka boleh dibunuh. Nah, barakallahu fiikum. Ya. Hatta inna sahabata yahkirun atau yahkirun, yahkirun aja baca. Kalau dia itu apa? Hatta inna sahabata yahkirun anfusahum. Sampai-sampai para sahabat mereka, ya, para sahabat ini menganggap remeh amalan mereka, diri mereka sendiri. Indahum di sisi khawarij, kalau dibandingkan dengan khawarij, wah kita ini enggak ada apa-apanya. Wahum ta'allamun ilma minas sahabat, dan khawarij ini belajar ilmu dari sahabat. Falam tanfa'hum la ilaha illallah, namun la ilaha illallah tidak bermanfaat untuk mereka, artinya tidak dapat memproteksi mereka untuk diperangi. Gitu. Ya. Walakasratul ibadati waladiyaul islami. Ya. Banyaknya ibadah kalian Islam tidak menyelamatkan khawarij dari dibunuh. Lamma dhahara minhum mukhalafatu syariati. Tatkala nampak dari mereka penyelisihan terhadap syariat. Wakadzalika ma dzakarnahu min qitalil yahud. Demikian pula yang telah kami sebutkan dari diperanginya Yahudi. Wa qitalis sahabati Bani Hanifah, dan bagaimana para sahabat memerangi Bani Hanifah, yang Bani Hanifah ini mengucapkan la ilaha illallah dan seterusnya. Ya, wa kadzalika arada an yaghzuwa bani Mustalik, demikian pula tatkala Nabi SAW hendak memerangi Bani Mustalik. Ya. Lama akhbara rajulun, lama akhbarahu rajulun, tatkala ada seseorang pria yang mengabarkan kepada Nabi annahum mana'u zakat, bahwasanya Bani Mustalik ya, mereka enggan membayar zakat. Hatta anzalallahu ta'ala, hingga Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang beriman, jika datang kepada engkau seorang fasik yang membawa berita, ini maksudnya orang tadi yang mengabarkan kepada Nabi Bani Mustalik yang mau bayar zakat, tapi Nabi langsung mengancam kalau Bani Mustalik yang mau bayar zakat mau diperangi, mau diperangi, sampai Allah turunkan, jika ada orang fasik yang membawa berita kepada engkau, maka cross check lah. Ya antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya. Dan seterusnya. Wa kana rajulu kadiban alaihim. Dan orang itu tersebut ternyata berbohong atas Bani Mustalik. Fa qulu hadha ya dulu, tapi Nabi sallallahu syahidnya di sini, Nabi mau memerangi. Paham enggak sini? Wa hadha ya dulu fa qulu hadha, maka semua hal ini ya dulu menunjukkan ala anna murada Nabi sallallahu bil ahadits ma dzakarna. Ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis-hadis yang mereka jadikan pegangan adalah sebagaimana yang kami sebutkan. Ya, kita baca syarahnya di sini. Rapi, baca rapi. Syubhat di antara syubhat-syubhat musyrikin dari kalangan para penyembah kuburan yang mereka mengklaim Islam, mereka menyangka bahwasanya beribadah kepada kubur, beristighosah kepada orang mati, berdoa kepada orang-orang al-ghaibin, orang-orang yang tidak hadir, ya, litafrijil kurbat, untuk melepaskan dari penderitaan, mereka menyangka anna hadhihi umurun, perkara ini semua la tadurru wa la tukhriju min al-Islam. Ini enggak apa-apa, tidak berpedoman terhadap keimanan, tidak mengeluarkan dari keislaman. Madama sahibuha yaqulu la ilaha illallah. Selama pelakunya mengucapkan la ilaha illallah. Dengan dalil apa? Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, tatkala Usamah membunuh seorang dari kalangan musyrikin, yang musyrikin tadi adharul Islam, menampakkan Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah. Maka Usamah tetap membunuhnya setelah itu dzannan, karena menduga annahu innama qalaha liyaslama min al-qatl. Bahwa orang tersebut mengucapkan la ilaha illallah agar selamat dari pembunuhan. Terus lanjut. Ya, maka Nabi SAW mengingkari hal tersebut. Terus. وكذلك استدل ايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها قسم مني دماؤهم واموالهم الا بحقها وحسابهم وحسابهم. طيب بارك الله فيكم. يا dari mana tadi استدلوا يا fa'ankara, maka Nabi SAW mengingkari Ali, mengingkar besar. Fastadallu, maka mereka pun, mereka ini jabar musyrikin. Ya, mereka ini musyrikin. Musyrikin ini mereka berdalil, berdalih tepatnya. Dengan kisah ini, bahwasanya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia tetap muslim walaupun dia melakukan apa yang membatalkan dari la ilaha illallah berupa berbagai jenis kesyirikan akbar. Wakata jika istadallu aidan, demikian pula mereka berdalih dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Ya. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, apabila mereka telah mengucapkannya, asamu minni dima'ahum wa amwaluhum. Maka terlindunglah mereka dariku, ya, dari maka terlindunglah mereka dariku dari darah dan harta mereka illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhum, hisab mereka kelak nanti di sisi Allah azza wa jalla. Mustahil, ya. Barakallahu fikum. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, Nabi bersabda, la yahillu damu ri'in muslim yashhad la ilaha illallah wa anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bi ihda thalasin, kan begitu dalam hadisnya. Salah satunya apa? At-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya. Maka Nabi SAW bersabda, man baddala dinah faqtuluh. Faqtuluh, siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Ya, barakallahu fikum. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah, walaupun ya selamat dari kekufuran, boy bisa dibunuh. Misal dia berzina, ya, dia membunuh dengan dikisos. Baik, barakallahu fikum. Qaluha, ya, faqalu, ini udah dibaca belum lagi? Ayo baca lagi. Qalu ala dalilun ala anna al-qadru bihadihi al-kalimati la yuqtalu walau fa'ala ma fa'ala min anwa' ash-shirki fi ibadati ma'a al-amwati wal adrihati wa sarfa al-ibadati wa sarfi al-ibadati wa sarfi al-ibadati bi ghairi Allahi ma dama annahu yaqulu la ilaha illallah. Ini ngeri lagi nih, dan mereka berkata ini adalah dalil. Hadis Usama itu. Bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat ini, maka dia tidak boleh dibunuh walaupun dia melakukan berbagai hal dari berbagai jenis kesyirikan dalam ibadah. Syirik kepada orang yang mati, syirik kepada adriha, pusara-pusara, kuburan keramat, atau memalingkan ibadah kepada selain Allah selama dia mengucapkan la ilaha illallah. Terus? Nah, inilah kesimpulan syubhat mereka. Terus? Nah, ini syubhat yang berbahaya. Terus? Rubbama turuju. Baik. Atau rawajayu rawiju, tapi ini sepertinya fiilnya lazim, bukan rawajayu rawiju, ya, taruju, ya. Inilah kesimpulan syubhat mereka, itu syubhat yang berbahaya. Jika didengar orang-orang jahil, mungkin ini akan populer, ini akan populer, mungkin ini akan populer, terutama mereka annahum tolak apa namanya, mereka ini toluha, ya, itu toluha dari kata tola yatli, artinya mengecat, melumuri, menutupi, gitu. Ya, apalagi mereka menutupi bitila in khadi'in, dengan penutup yang dusta, ya, yang palsu, wahwa istidlalu bil ahadisi as-sahihati, yaitu dengan berdalil dengan hadis-hadis yang sahih. Lakin fi ghairi mawdi'iha, namun ditempatkan pada selain tempatnya. Qad ajaba Syekhul rahimahullah ta'ala, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala telah menjawab syubhat ini, an hadhihi syubhati, dari syubhat ini bisittati ajwibatin, dengan 6 sisi. Ya. Ya, mujmaluha, yang secara globalnya azan, ya. Nanti kita lanjutkan insyaallah ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, syadallah, ilaih lantah. Stop the process.